Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 1 April 2012 bertepatan dengan 9 Jumadil Ula 1433 Hijriah. Tarikh Al-Khulafaur Rasyidin ke-14, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bagian ke-14. 26, murtadnya penduduk Bahrain dan kembalinya mereka kepada Islam. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan sebagai berikut. Kana min khabrihim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana qad ba'atsal ala abnal hadrami ila mulkiha al-munziri banisa wa al-abdi wa aslama ala yadayhi wa qama fihi al-islam wal adla falamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tufiyal munziru ba'dahu biqalilin. Dahulu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengutus Al-Ala bin Hadrami ke kerajaan Bahrain yang pada waktu itu rajanya bernama Al-Mundhir bin Sawa Al-Abdi. Kemudian raja tersebut masuk Islam di hadapan Al-Ala dan raja tersebut menegakkan Islam dan keadilan terhadap rakyatnya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak lama kemudian Al-Mundhir juga wafat. Wa kana qad hadara indahu fi maradihi Amr ibn al-As. Fa qala lahu, ya Amr, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alu lil maridi shay'an min malihi? Qala na'am, as-sulusa. Qala, madza asna'u bi? Qala, in syi'ta tasaddaqta bihi ala aqribaika wa in syi'ta alal mahawiji wa in syi'ta ja'altahu sadaqatan min ba'dika habsan mahraman. Faqala, inni akrahu an aj'alahu kal bahirati wassa'ibati wal wasilati wal hami walakinni atasaddaqu bi. Fafa'ala wa mata. Fakana Amr ibn al-Asi yata'ajabu minhu. Al-Bidayah wa Nihayah. Pada waktu sakit, Amr bin As sempat datang menjenguknya. Al-Mundhir berkata kepada Amr, ya Amr, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan seseorang yang sakit berwasiat dari sebagian hartanya? Amr menjawab, ya, sepertiga dari hartanya. Kemudian Al-Mundhir berkata, apa yang sebaiknya aku perbuat dengan sepertiga itu? Amr menjawab, jika engkau mau, boleh engkau sedekahkan kepada kerabatmu. Dan jika engkau mau, boleh juga engkau sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, yakni fakir dan miskin. Dan jika engkau mau, engkau wakafkan. Lalu Al-Mundhir berkata, aku tidak suka jika hartaku dijadikan seperti bahiro, saibah, wasilah maupun ham. Tetapi aku akan menyedekahkan hartaku ini. Akhirnya Al-Mundhir melaksanakannya. Dan setelah itu ia pun wafat. Dan Amr bin As sangat kagum kepadanya. Al-Bidayah wa Nihayah, juz 6 halaman 720. Falamma matal mundhiru irtadda ahlul bahraini wa malaku alaihimul gharura. Wahuwa al-mundhiru ibnun nu'man ibnil mundhiri. Wa qala qailuhum, lau kana muhammadun nabiyan ma mata. Walam yabqa biha baldatun ala sabati siwa qaryatin yuqalu laha juwasa. Kanat awwala qaryatin aqamatil jumu'ata min ahli riddati. Kama sabata dhalika fil bukhariyi an ibni abbasin. Namun setelah Al-Mundhir wafat, penduduk Bahrain berubah menjadi murtad dan mereka mengangkat Al-Gharur, yaitu Al-Mundhir bin Nu'man bin Mundhir, menjadi raja mereka. Ada di antara mereka yang berkata, seandainya Muhammad itu betul seorang nabi, pastilah dia tidak akan mati. Dan tidak ada satupun dari daerah yang berada di Bahrain yang penduduknya tetap memegang keislamannya, kecuali satu kota saja, yaitu kota Juwasa. Kota inilah yang pertama kali mengadakan sholat Jumat dari sekian banyak orang-orang yang murtad, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas sebagai berikut. An Ibni Abbasin anahu qala, inna awwala jum'atin jum'i'at ba'da jum'atin fi masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masjidi Abdul Qais bi Juwasa minal Bahraini. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas bahwasanya ia berkata, sesungguhnya yang pertama kali diadakan sholat Jumat setelah di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masjidnya Abdul Qais di kota Juwasa di negeri Bahrain. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 215. Wa qad hasarahumul murtadduna wa dayyaku alaihim hatta mana'u minal aqwati wa ja'u ju'an shadidan hatta farrajallahu. Wa qad qala rajulun minhum yuqalu lahu Abdullah ibn Hatfin ahadu bani Bakr ibn Kilabin wa qad istadda alaihil ju'u. Seluruh penduduk yang murtad telah mengepung kota Juwasa ini dan memboikotnya. Sampai-sampai makanan pun tidak boleh masuk kepada mereka, sehingga membuat mereka menderita kelaparan, sampai Allah memberikan jalan keluar kepada mereka. Ada salah seorang dari mereka, yaitu Abdullah bin Hazaf, seorang laki-laki yang berasal dari Bani Bakar bin Kilab, membacakan syairnya dalam keadaan lapar. Ala ablago Aba Bakrin Rasulan wafityan al-madinati ajma'ina fahallakum ila qawmin kiramin ku'udin fi Juwasa muhsarina ka'anna dima'ahum fi kulli fajjin su'a'a syamsi yagshan nadirina tawakkalna ala rahmani inna qad wajadna sabra lil mutawakkilina. Apakah tidak ada yang dapat membawa berita kepada Abu Bakar dan penduduk Madinah seluruhnya? Adakah di antara kalian yang memperhatikan suatu kaum yang mulia yang terduduk di kota Juwasa dalam keadaan terkepung? Seolah-olah darah mereka mengalir di mana-mana, laksana cahaya matahari yang menutupi orang yang melihatnya. Kami bertawakal kepada Allah yang Maha Pemurah. Sungguh kami mendapati kesabaran selalu bersama orang-orang yang bertawakal. Waqad qama fihim rajulun min asyrafihim wa huwal jarud ibnul ma'ali wa kana mimman hajaru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khatiban wa qad jama'ahum faqala ya ma'syara Abdul Qais inni sa'ilukum an amrin fa akhbiruni in alimtumuhu wala tujibuni in lam ta'lamuhu. Faqalu sal. Qala ata'lamuna annahu kana lillahi anbiya'u qabla Muhammadin. Qalu na'am. Qala ta'lamunahu am yarawnahu am ta'lamunahu am tarawnahu. Qalu na'lamuhu. Qala fama fu'ilu. Qalu matu. Qala inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam mata kama matu wa inni ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah. Wa qalu wa nahnu aidan nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah wa anta afdaluna wa sayyiduna wa sabatu ala islamihim wa taraku baqiyatan nasi fi ma hum fi. Kemudian salah seorang dari pembesar mereka mengumpulkan kaumnya, lalu berdiri berpidato di hadapan mereka, yaitu Al-Jarud bin Al-Ma'ali. Dia termasuk orang yang pernah hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wahai keturunan Abdul Qais, aku bertanya kepada kalian tentang suatu perkara. Tolong berikan jawabannya jika kalian mengetahuinya, dan tolong jangan kalian jawab jika kalian tidak mengetahuinya. Mereka berkata, ya, silahkan bertanya. Dia berkata, tahukah kalian bahwa Allah mempunyai nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW? Mereka menjawab, ya, benar. Kemudian dia bertanya lagi, kalian mengetahuinya atau pernah melihatnya? Mereka menjawab, kami mengetahuinya. Kemudian ia bertanya lagi, bagaimana keadaan mereka sekarang? Mereka menjawab, semuanya telah mati. Dia berkata, maka sesungguhnya Muhammad SAW juga telah mati, sebagaimana mereka telah mati. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka serentak mereka juga mengatakan, kami juga bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu utusan Allah. Dan engkaulah orang yang paling mulia di antara kami, dan engkaulah pemimpin kami. Akhirnya mereka tetap istiqomah pada keislaman mereka, dan mereka meninggalkan orang-orang banyak yang tersesat. Al-Bidayah wa Nihayah, juz 6 halaman 720. Wa ba'atsa Siddiqu radhiyallahu anhu ilaihimul ala abnal hadramiyyi. Falama dana minal bahraini jaa ilaihi Sumamatu ibnu Usalin fi mahfalin kabirin. Wajaa kullu umara'i tilkan nawahi fandafu ila jaisil ala ibni hadramiyyi. Fa'akramahumul ala'u wa tarahhaba bihim wa ahsana ilaihim. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengutus Al-Ala bin Hadrami kepada mereka. Setelah mendekati Bahrain, datanglah Sumamah bin Usal dengan membawa tentara yang banyak. Dan berdatangan pula seluruh pemimpin yang berada di sekitarnya untuk bergabung dengan tentaranya Al-Ala bin Al-Hadrami. Maka Ala sangat menghormati dan menghargai mereka, serta memperlakukan mereka dengan baik. Al-Bidayah wa Nihayah, juz 6 halaman 721. 27. Karamah Al-Ala bin Hadrami. Al-Ala adalah salah seorang dari sekian banyak sahabat Nabi yang senior dan termasuk orang yang berilmu. Banyak beribadah dan mustajab doanya. Dalam peperangan ini terjadi karamah, yakni peristiwa yang luar biasa. Ketika mereka singgah di suatu tempat, yaitu ketika pasukan belum sempat istirahat, tiba-tiba unta-unta mereka menjadi beringas dan lari dengan membawa seluruh perbekalan tentara, baik berupa kemah, makanan, dan minuman. Sehingga pasukan berhenti di tempat itu dalam keadaan tidak punya apapun selain pakaian yang melekat di badan saja. Dan peristiwa ini terjadi pada malam hari. Mereka tidak berhasil mengejar seekor unta pun. Akhirnya saat itu mereka ditimpa kegelisahan dan kesedihan yang sangat. Sehingga sebagian mereka berwasiat kepada sebagian yang lainnya. Fanada munadil alai fajtama'an nasu ilaihi faqala ayyuhan nasu alastumul muslimina alastum fi sabilillah alastum ansarallahi qalu bala qalu fabashiru fa wallahi la yahdhulullahu man kana fi misli halikum. Lalu salah seorang pembantu Al-Ala memanggil dan mengumpulkan mereka. Setelah mereka berkumpul, kemudian Al-Ala mulai berbicara. Wahai saudara-saudara sekalian, bukankah kalian orang Islam? Bukankah kalian sedang berperang di jalan Allah? Bukankah kalian orang-orang yang menolong agama Allah? Mereka menjawab, ya, benar. Al-Ala melanjutkan lagi, bergembiralah. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan orang-orang yang keadaannya seperti kalian ini. Wanudiya bi salati subhi hina tala'al fajru fa shalla bin nasi. Falamma qada salata jasa'ala rukbataihi wa jasan nasu. Wa nasaba fid du'ai wa rafa'a yadaihi wa fa'alan nasu mislahu hatta tala'atish syamsu. Waj'alan nasu yanzuruna ila sarabis syamsi yalma'u marratan ba'da ukhra wa huwa yajtahidu fid du'a'i. Falamma balagha salisata idza qad khalaqallahu ila janibihim ghadiran 'adziman minal ma'il qarahi. Famashannasu ilaihi fasharabu wa gatasalu. Fama ta'ala an-naharu hatta aqbalatil ibilu min kulli fajjin bima 'alaiha. Lam yafqidin nasu min amti'atihim silkan. Fasaqau al-ibila alalan ba'da nahlin. Fakana hadha mimma ayanan nasu min ayatillahi bihadihi sariyah. Kemudian adzan subuh dikumandangkan ketika terbit fajar. Lalu al-ala sholat berjamaah bersama seluruh pasukan. Setelah selesai sholat, al-ala duduk bersimpuh dengan kedua lututnya dan orang-orang pun duduk pula mengikutinya. Lalu ia berdoa dengan bersungguh-sungguh sambil mengangkat tangannya dan orang-orang pun berbuat hal yang sama. Hingga matahari terbit dan orang-orang melihat cahaya matahari semakin terang sedikit demi sedikit. Dan al-ala terus bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kemudian tiba-tiba Allah ciptakan untuk mereka tempat di samping mereka kolam yang besar, penuh dengan air yang bersih. Maka al-ala dan pasukannya segera mendatangi tempat itu. Mereka minum dan mandi sepuasnya. Dan ketika matahari mulai meninggi, tiba-tiba seluruh unta-unta mereka kembali berdatangan dari segala penjuru, lengkap dengan perbekalan yang ada di atas punggungnya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang merasa kehilangan, walau hanya seutas tali. Kemudian mereka segera memberi minum unta-unta mereka sepuasnya. Dan ini merupakan karomah, yakni peristiwa yang luar biasa, yang disaksikan oleh orang banyak. Sekaligus merupakan tanda kebesaran Allah bagi pasukan ini. Allahu a'lam. Al-Bidayah wa Nihayah, juz 6 halaman 721, bersambung. Demikian telah kita simak mutiara kata bermakna. Dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.